dan bagaimana cara menggapai keberkahan di dalam rumah tangga dan menghindari perceraian. Telah hadir bersama kami di studio Ustadz Wijayanto yang jauh-jauh dari Jogja. Sehat ini Ustadz? Alhamdulillah aman terkendali. Sehat, aman terkendali. Gimana teman-teman di studio juga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana nih Ustadz Wijayanto? Alhamdulillah. Mungkin pemirsa juga ingin mengetahui menggapai keberkahan dalam rumah tangga. Iya. Jadi ada satu rumah tangga ada berkah dan juga bagaimana cara mencarinya. Masalahnya adalah sekarang ini nikah itu begitu mudah tetapi mempertahankannya yang sulit. Kata nakaha itu artinya menggabungkan. Dan sebetulnya masalah berkah juga masalah yang cukup besar di Indonesia ini. Tidak cukup untuk kita bahas dalam 30 menit. Karena kenyataannya Indonesia ini rahmat banyak tapi berkah gak muncul. Bedanya apa itu Ustaz Rahmat? Rahmat itu adalah satu karunia yang diberikan Allah. Di Indonesia itu rahmat luar biasa. Hampir tongkat dan kayu aja jadi tanaman. Artinya tongkat kayu jadi tanaman, kolamnya aja, kolam susu dan seterusnya. Itu metafor yang luar biasa. Artinya bahwa hampir jenis tanaman apa saja bisa tumbuh di Indonesia ini. Itu tidak terjadi di Timur Tengah, tidak terjadi di negara-negara lain. Tetapi kurang muncul berkahnya. Pohon karet di Indonesia banyak sekali, tapi ban mobil lebih mahal daripada di Singapura yang tidak punya pohon karet. Nah itulah bicara tentang berkah. Tapi dalam konteks pernikahan memang Islam punya garis bagaimana orang kalau nikah kok mengundang berkah. Pertama dengan nikah itu kan menggabungkan perbedaan dan hubungan kemanusiaan. Maka manusia yang sebetulnya beda dari bapak dan ibu, karena kalau sebapak seibu tidak boleh nikah. Itu namanya incest. Beda etnisnya kadang-kadang, apalagi Jawa dengan Sumatera bagaimana yang di samping saya. Kan jelas karena itu juga untuk silaturahmi, untuk dakwah, untuk macam-macam. Itu akan menggabungkan banyak hal. Bukan hanya menggabungkan keluarga, menggabungkan budaya, menggabungkan itu yang nanti akan ada adaptasi. Ya. Lah proses di mana Rasulullah berfirman, "Yadullah ma'al jamaah." Rasulullah bersabda, "Allah itu akan memberi keberkahan bersama orang-orang yang bisa bersama." Lah bersamanya suami istri itu sangat berat. Apalagi perbedaannya ada. Mulai dari malam pertama satu suka gelap, satu suka terang aja semalam gak bisa tidur gitu. Belum lagi tested makanan yang beda. Belum lagi suka, ada yang suka shopping, ada yang suka reading, ada yang suka studi. Itu aja sudah jadi masalah. Ada yang pendiam, ada yang cerewet, ada pengennya artis, ini kok militer. Itu aja perbedaannya harus dipadukan. Disitulah nanti mengundang keberkahan, memunculkan sifat-sifat imaniah. Contoh kesabaran. Sabar itu akan memunculkan berkah bagi suami yang sabar terhadap istrinya, istri yang sabar pada suaminya. Sabar itu bukan membiarkan di dalam kemaksiatan, tetapi mempertahankan kebaikan untuk senantiasa dia mengendalikan nafsunya. Nah, karena konteks di Jawa apalagi di Indonesia ini sabar itu artinya gak marah. Nah, padahal sabar itu artinya tetap di dalam kebenaran, tetap dalam kebaikan dan menjauhi maksiat. Jadi tidak boleh dikatakan, "Oh, istri kok 5 hari enggak pulang, oh sama suami orang lain tuh. Oh, sabar, enggak usah marah." Nah, itu bukan. Istri 5 hari enggak pulang. 5 hari enggak pulang kok sama itu. 10 hari enggak pulang juga. Jangan nyindir-nyindir saya. Mentang-mentang saya baru jomblo disindirin. Okay. Jadi sekalian ini penting pemirsa juga supaya paham bahwa keberkahan bisa dimunculkan dari sifat sabar, rasa syukur. Karena bagaimana juga nanti suami istri itu ada sesuatu yang tidak sama dengan yang kita inginkan, antara harapan dengan kenyataan. Dulu harapannya istrinya itu cantik, mulus, molek, bahinol. Tetapi begitu sudah nikah terus mulai menggemuk, mulai agak membesar pipinya, mungkin makannya banyak, tidurnya. Jangan tersinggung mudah-mudahan ya. Jangan tersinggung mudah-mudahan Anissa. Jadi itulah kesabaran dan rasa syukur. Oh ternyata dengan begitu ada sisi hikmahnya. Sering saya kasih contoh ekstrim. Kadang-kadang suami yang dulu menarik sekarang mendorong, dulu menarik sekarang mendorong, artinya sekarang sudah jelek, tetapi ternyata dia setia. Justru karena jeleknya itu dia tidak pernah selingkuh. Nah, iya kan? Karena jelek kan gak ada yang mau. Nah, jadi itu berpikir tentang sabar dan syukur. Belum lagi sifat-sifat yang lain. Sifat-sifat ibadahnya orang nikah saja. Nanti boleh dibacakan dalam surat An-Nur ayat 32. Kenapa kok keberkahan itu bisa kita munculkan dari pernikahan? Karena sholatnya suami istri saja pahalanya lebih banyak daripada pemuda-pemuda yang masih jomblo. itu lebih banyak sholatnya orang yang sudah bersuami. Bahkan malaikat saja malas memandikan pembujang. Jadi ada kesempatan nikah, tapi dia anti nikah. Nah, sebab dalam Islam nikah itu menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Nah, kalau senang menikah nanti buka cabang di mana-mana. Nanti jadi disitulah nanti ada keberkahan. Maka konteks keberkahan bisa kita ambil dari pernikahan. Mulai dari sifat-sifat imaniyah tadi. Ada rasa sabar, ada rasa syukur, ada di situ ada ketaatan yang luar biasa. Yang kadang-kadang kita bebas kemana-mana, ternyata dengan ada suami ada perizinan. Lah, izin atas ketaatan itu sesuatu yang sangat dinilai tinggi. Apalagi harus ada protokoler, harus ada pengawalan, Wong. Ini bukan sembarang istri kan? Oke, menyindir saya lagi. Menarik sekali Ustaz, yang terpenting dalam rumah tangga itu ada kesabaran, kesyukuran, dan mungkin menerima satu sama lain. Betul. Ya Ustaz ya. Kalau suami kita misalnya pendiam, kita cerewet, itu melengkapi. Ya. Dan mungkin suami kita harus menerima kita yang sangat cerewet. Ya, di situ keberkahan ada. Itu keberkahan ada. Kalau kita bisa menerima apa adanya, berarti berkah itu akan muncul. Ya. Kita akan membahas lagi mengenai bagaimana menggapai keberkahan di dalam pernikahan setelah yang satu ini, tetapi cahaya hati. Terima kasih masih bersama kami di Cahaya Hati. Oke, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita mengenai bagaimana menggapai keberkahan dalam pernikahan. Ya, nikah sendiri adalah menggabungkan antara dua individu, bahkan antar dua keluarga, bahkan antar dua etnis, antar dua macam-macam suku mungkin. Bangsa, bahkan antar negara bisa luar biasa, sesama Bani Adam tentu. Karena nikah harus sesama manusia, tidak boleh nikah dengan nanti kena flu babi. Artinya apa? Bahwa hal yang sangat penting untuk dijaga bagaimana hubungan ini adalah bagaimana menurunkan berkah. Nah, berkah itu adalah tetapnya kebaikan. Dan itu bisa diundang atas nama ketaatan dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang taat dengan Allah, maka disitulah nanti Allah akan menurunkan berkahnya. Jangan-jangan Indonesia ini kurang diberkahi karena banyak rakyat kita yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Artinya apa? Mungkin energi yang kita setorkan ke rakyat adalah energi negatif. Suami istri sering bertengkar, maka sakotot min ainilah. Orang suami istri kalau sering bertengkar, maka Allah lepas dari pandangan Allah. Allah berpaling. Malas untuk melihat itu. Makanya salah satu keberkahan adalah kerukunan berumah tangga. Ya harus maklum, namanya suami militer kan kadang-kadang juga berita Allah itu semuanya ya. Kadang ditinggal sekolah baru saja, belum lagi tugas di mana. Itu namanya di situ mengundang keberkahan dengan ketaatan itu. Dia tetap nantiasa taat, tetap tidak akan ada karena itu bagian dari dinamika dalam bersuami istri. Bahkan Allah berfirman dalam satu surat An-Nur, perkawinan itu saya bisa dibacakan An-Nur ayat 32. Saya bacakan tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Ya, prinsipnya orang yang masih sendirian, perjaka. Ini semuanya sudah nikah? Ya, segera nikah. Yang habis punya alat enggak ada manfaat buat apa itu ya? Ya, terus Ustaz menang-menang audiensnya sekarang laki-laki aja berani ya. Ustaz nih. Ya. Di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Yang sudah layak berarti yang sudah cukup. Jangan ngambil anak 12 tahun masih SMP diambil. Meskipun Anda sudah bergelar syekh ya jangan ngambil seperti itu ya. Yang kedua juga yang laki dan perempuan. Karena Islam memandang perkawinan itu adalah lain jenis. Walaupun setia kalau sejenis jangan. Nanti enggak ada keturunan. Nah, diteruskan. Dan diharamkan yang pasti. Iya. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ya, disinilah poin yang luar biasa. Iyakunu fuqara, kalau kamu itu miskin, maka Allah akan memberikan keberkahan. Orang yang belum nikah itu banyak rezeki, tetapi kadang-kadang kurang berkah. Dapat berapapun habis. Tapi dengan nikah, ternyata di situ nanti bisa menabung, bisa ada keberkahan. Itu salah satunya. Memang betul ya, gitu. Dan Allah maha luas pemberiannya ya, lagi maha sampai, sampai dijamin Allah itu pemberiannya sangat luas. Bumi Allah itu sangat luas. Sehingga kalau kita mau usaha, insya Allah Allah pun akan beri kita. Ya. Ya. Amin. Ya, makanya jangan takut nikah. jangan pernah ya. Jangan, karena itu suatu ibadah dan memberikan pahala yang iya, besar ya Ustaz. Makanya bisa nikah. Ya. Saya sudah menikah Ustaz, jangan sampai kan. Lebih dari sekali amin ya. Amin. Ustaz ngomong-ngomong soal pahala ya ibadah menjalani pernikahan. Kalau misalnya ada pasangan yang menikah di Masjidil Haram seperti itu, apakah pahalanya sama dengan kita-kita yang menikahnya di luar Masjidil Haram di negara sendiri ataupun itu gimana? Pertama, hadis yang kuat mengenai ibadah yang ditambah di sana adalah tentang sholatnya. Karena memang sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat daripada di masjid lain. Termasuk di Masjid Nabawi, termasuk di Masjidil Aqsa yang sekarang aksesnya agak susah. Tapi kebaikan-kebaikan yang lain itu masih diperbincangkan ulama, tetapi tetap bahwa di sana akan lebih baik. Maka seharusnya kalau kita nikahnya di Masjidil Haram itu lebih menguatkan, karena tempat itu tempat yang suci. Maka nikah itu kan sesuatu yang suci. Maka sampai mistakon golido atau ucapannya itu harus kuat, teguh, tidak boleh terlalu lama. Jadi saya nikahkan saudara Agus dengan anak saya Anissa binti Pohan dengan mas kawin Hada-Hada, langsung saya terima. Tidak boleh terlalu lama. Pakai insya Allah aja gak boleh loh. Ya insya Allah saya terima pak, gak boleh. Itu namanya gak niat. Iya gak niat, nah makanya kan itu ikatan suci. Apalagi coba-coba dulu deh, mesti gak dikasih kan gitu. Makanya harus langsung saya terima. Itu menunjukkan ikatan yang kuat. Nah ikatan yang kuat di Masjidil Haram itu di rumahnya Allah, di mana di situ banyak keharamannya, maka seharusnya itu punya pesan moral. Karena enggak usah itu saja, kesana kan kepentingannya mesti umrah atau haji. Orang yang umrah dan haji itu pulangnya sebagaimana bayi, maka harus jangan sampai menjadi umrah yang tomat, berangkatnya tobat, pulangnya kumat. Nih, jangan sampai itu. Ya, kalau sudah tobat di sana diawali dengan kesucian, ikatannya suci, seharusnya pulang dari sana lebih menguatkan lagi. Maka kalau terjadi sesuatu pelanggaran itu berarti tidak berhasil ke sana. Bukan Masjidil Haramnya jelek, tetapi kita tidak bisa mempertahankan pesan moralnya itu. Apapun mengenai dosanya lebih banyak atau tidak, tetap itu satu pelanggaran. Karena juga komitmen itu harus dijaga. Itu meskipun tadi awalnya Anissa juga mengatakan bahwa nikah itu boleh tapi karena Allah benci. Perceraian. Saya tadi bilang apa? Nikah boleh, itu keliru. Yang betul cerai itu. Jadi kalau misalnya perceraian terjadi, berarti rumah tangga tersebut tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan, keberkahan itu Allah berikan, tetapi dia tidak mengambil jalan itu. Ya, tidak memberi manfaat. Jadi Allah itu sebenarnya memberikan berkah kepada siapapun, cuma ada yang mau ada yang tidak. Karena berkah itu sifatnya otonomi. Lain dengan kalau kita jadi laki dan perempuan itu dependensi. Artinya itu sudah diciptakan dari Allah. Kalau boleh milih, saya dulu pilih jadi anaknya SBY, sekarang dapat lagi. Kalau boleh milih itu. Tapi kan itu bukan pilihan. Tempat lahir kita di Solo, di Sragen, di Klaten, di mana misalnya, atau di Cirebon, di Bogor, bukan pilihan. Bahkan mohon maaf, orang tua kita siapa enggak bisa mohon, bahkan jenis kelamin. Anissa jadi perempuan atau saya jadi laki-laki itu kan bukan pilihan. Orang tua kita siapa gak bisa milih, dan semuanya gak bisa milih hal-hal yang seperti itu. Kalau kita orang tuanya Jawa, dapatnya apa, jadi keturunan Jawa. Orang tuanya negro, keturunan negro. Itu dependensi, kita gak bisa milih. Tetapi mengenai berkah adalah otonomi. Jadi rumah tangga bisa diajak untuk menarik berkah, tapi juga bisa untuk menarik laknat dari Allah atau adab dari Allah. Nah sekarang bukan kok Allah tidak memberkahi, Allah kasih berkah, tetapi suami kadang gak mau ngambil, istri gak mau ngambil. Dengan cara apa? Dengan bercerai itu, maka menghilangkan keberkahan dari pernikahan itu. Oke, berarti memang tidak dimanfaatkan ya oleh suami dan istri tersebut. Berkah yang Allah berikan tidak dimanfaatkan, sehingga terjadilah perceraian. Masih kita akan membahas mengenai bagaimana menggapai keberkahan dalam rumah tangga setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Cahaya Hati. Masih di Cahaya Hati pemirsa, dan sekarang ada audiens yang akan bertanya. Silakan. Dengan... Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Hermawan. Hermawan. Ya. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, gimana supaya kita tetap konsisten dalam menjaga keberkahan dari Allah itu dan